bo an ji no man tang mu sa ru lam ru long hate dalam jiwa sabo cinta yang tanyo uke jino karule an mu ho punja Nyohan pantas indalon sunting bakon hai janding handa bihaba tiba-tiba daputa gaseng tadem paling ngan lain cinta analon sangka di matamu lengleng tetap lon kem-kem lon sabar-sabar panena saban cupi ngon piring selamat mesandeng ngon lain raja sabo pesan ke bungong jarau lon pesampo kem-kem lon sabar-sabar panena saban cupi ngon piring selamat mesandeng